أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kita bisa berkumpul kembali di Masjid Jenderal Sudirman yang mulia ini. Insyaallah tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan Allah angkat derajat kita dengan menuntut ilmu, karena memang yang dijanjikan seperti itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Ada janji Allah, derajat yang banyak bakal kita miliki kalau kita mau menuntut ilmu. Sehingga jujur sebagai muslim ini kita berbangga, karena cuma jadi muslim inilah Allah jamin sekian banyak kemuliaan. Cuma mungkin yang perlu digarisbawahi, muslim yang seperti apa. Kita tinggal di negeri yang semua orang mengaku Islam, tapi ketika banyak orang mengaku Islam, kadang kita dibikin bingung. Ada ayat yang mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Al-Imran ayat 31, katakan ya Muhammad kepada umatmu, katakan orang Islam, katakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mengatasnamakan cinta dalam ibadah kalian kepada Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta sama kamu, Allah akan ampunkan kamu. Cuma zaman ini membuat kita bingung. Kita menegakkan sunnah akan dipandang asing. Zaman di mana kita bawa orang kepada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadah dengan dalil. Ada firman Allah, ada sabda Rasulullah. Dianggap menentang Pak Kiai dan dianggap menentang adat tradisi. Zaman di mana kita tegakkan sunnah dianggap radikal. Sunnah merupakan sesuatu yang menakutkan. Innalillah. Ini zaman sudah sampai. Bagaimana Ustaz? Bagaimana kami bisa bangga dengan Islam tanpa sunnah? Ini yang lagi dipengen dibikin sekarang. Makanya penekanan tentang usul salasa ini enggak bosan Ustaz menyampaikan. Yuk, sebagai muslim pelajari tiga dasar pokok. Kenali Allah dengan benar, kenali Nabi Muhammad dengan benar, kenali Islam dengan benar. Sering disampaikan bahwa Nabi yang menegaskan di hadapan sahabat, menggaris sebuah garis yang lurus, menggaris garis yang banyak di kanan dan kiri, sambil mengatakan hadza sirati mustaqiman, ini jalanku yang lurus. Memperjelas bahwa kebenaran yang dibawa Nabi ini enggak berbilang, yaitu Islam. Inna dina indallahi Islam. Bahwa agama yang kami akui kata Allah ya Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada Islam yang dibawa Rasul ini, la yuqbala minhu, enggak mungkin diterima. Musuh-musuh Islam tahu kalau sampai orang Islam menegakkan sunnah, oh masyaallah, ini enggak akan pernah bisa hancur. Kenapa? Karena sunnah mendatangkan cintanya Allah. Allah yang mengatakan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di mana letak kalimat sunnahnya kalau dicintai sama Allah? Fattabi'uni, kata Rasul, ikuti aku. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kutibtum. Agama ini tinggal nyontoh Rasul. Jangan bikin yang baru. Sudah cukup. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ini ayat. Dan sepakat ulama mengatakan ini ayat-ayat terakhir di hayat Rasul. Futuh Mekah, Allah yang bilang akmaltu lakum dinakum, pada hari ini kusempurnakan bagimu agama. Yang bilang agama sempurna siapa? Allah. Watmamtu alaikum nikmati, kusempurnakan nikmatku atasmu. Yang bilang nikmat sempurna siapa? Allah. Waraditu lakumul Islam madina, aku ridha Islam sebagai agama. Islam tanpa embel-embel. Cuma sekarang orang gampang dilakopkan dengan embel-embel. Astagfirullahaladzim. Karena memang ini sudah propaganda musuh-musuh sunnah. Supaya orang jadi bingung. Karena Islam macam-macam, Ustaz. Ya buat kita jangan dibikin bingung. Yuk bangga jadi orang Muslim. Islam yang seperti apa? Islam yang Nabi ajarkan. Ini momentumnya tepat ini. Kasus yang berulang tiap tahun momen Desember. Ada event yang cukup besar dunia mengakui. Yang satu adalah hari Natal, yang satu adalah tahun baru. Dan kata-katanya selalu dikaitkan, ya, Merry Christmas and Happy New Year. Selalu seperti itu kata-katanya. Orang Islam ini dibikin keder. Ya kalau dulu kita punya Buya Hamka, bro. Buya Hamka, harga diri bangsa tampak zaman Buya Hamka itu. Resign kalau perlu, mundur dari Menteri Agama. Kenapa? Suruh ngucapin Merry Christmas. Dulu kita masih punya harga diri, menterinya masih jelas. Semoga Allah muliakan Buya Hamka. Dan kita bangga menjadi orang yang pernah memiliki beliau di Indonesia ini. Masya Allah, harga diri bangsa itu tampak. Simple alasannya, ini urusannya ke Allah bukan ke manusia. Mau gak orang kafir mengatakan la ilaha illallah? Gak ada yang mau. Konsekuensinya masuk Islam. Nah kita juga sama, suruh mengakui Merry Christmas, innalillah. Oh gak bisa. Terus gimana, Ustaz? Kita tinggal di masyarakat yang heterogen, Ustaz. Yang beragam. Kalau saya enggak ngucap, apa kata bos, Ustaz? Ya bisa dipotong gaji kalau enggak pakai baju center class, Ustaz. Ini ente Islam apa kafir sih sebenarnya? Ini negeri Islam, ada Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa itu milik Islam loh. Cuma memang dirubah kalimatnya Tuhan, tapi maksudnya Esa. Yang Esa Allah, tidak ada yang lain, betul? Ini negeri Islam, cuma belum sempurna keislamannya. Buat apa ada hadis Nabi yang mengatakan kepada pemimpin-pemimpin kafir dunia, aslim taslam, aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Terang-terangan Rasul itu. Heraklius, Mukaukis, Kisro dalam surat Nabi itu, aslim taslam. Islamlah kamu, maka kamu beruntung. Diberikan dua keuntungan. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain, ada dua keuntungan supaya kalian betul-betul yakin. Bahkan Rasul mengatakan khaliful yahud wan nasara. Berbedalah kalian dengan Yahudi Nasrani. Sekarang kita benci banget sama yang namanya Yahudi Israel. La'natullah 'alal yahud, Allah melaknat Yahudi. Allah jaga Palestina insyaallah. Tapi bukan emosi yang dikedepankan, ilmu. Karena banyak orang membenci yang terjadi sekarang di Palestina, tapi perbuatannya mirip Yahudi. Al-Fatihah yang kita baca minimal 17 kali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub Yahud. Sepakat ulama mengatakan al-maghdub Yahud. Dallin Nasrani. Kenapa dibilang maghdub, dimurkai ini Yahudi? Tahu hukum tak dipakai. Ini Nasrani dallin, sesat. Kenapa? Beribadah tanpa contoh. Nabinya Isa beragama dengan cara Daud. Isa enggak pernah bernyanyi, Daud bernyanyi, betul. Nah, di kita ini karakter ini ada. Kita mungkin bukan Yahudi, kita bukan Nasrani, cuma sifat mereka kita ikuti. Maghdub, kita orang yang tahu hukum kita enggak pakai. Tahu Ustaz sunnah, cuma kata guru kami itu. Jelas ayat mengatakan dengan tegas, "Man syahida minkum syahr falyasum." Cuma menurut organisasi kami, coba lihat. Al-Hasr ayat 7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang datang dari rasul ambil, apapun yang dilarang jauhkan. Nabi tegas mengatakan kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ekstrem. Wahabi. Dan lain-lain gitu ya. Astagfirullahalazim. Ayat yang mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabiuni, katakan ya Muhammad kepada umatmu, katakan Jika kalian mengatasnamakan cinta dalam ibadah, semua orang mengatasnamakan cinta. Hatta cinta Rasul, hatta cinta sahabat, hatta cinta kepada Allah. Fattabiuni, ikuti aku. Bukan wattabiuni, fattabiuni, ambil sikap yang cepat, ikuti aku Muhammad. Konsekuensinya apa kalau sudah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullah. Allah cinta sama kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampunkan dosa kalian. Ini janji Allah. Kalau betul, cuma yang terjadi memang dipelencengkan. Ini Yahudi Nasrani tahu Muslim di Indonesia ini tidak sekuat Muslim di negara-negara Islam lainnya. Kenapa? Karena Indonesia ini kan ladang bagus buat menawarkan produk. Makanya paham apapun diterima di sini. Padahal produk negara lain. Jordan punya produk, ditawarkan, diterima. Mesir punya produk, ditawarkan, diterima. India, Pakistan, Bangladesh punya produk, ditawarkan, diterima. Irak punya ISIS, ditawarkan, diterima. Semua diterima di kita, Masya Allah. Sehingga suka beragam, suka berdebat kusir. Kita enggak ilmiah. Padahal ayat sudah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, watmamtu alaikum ni'mati, waraditu lakum islam ad-dinah. Bicara toleransi, Nabi sudah katakan, wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Dan ayat ini bukan buat orang Islam sama orang Islam lainnya, mutlak sama orang kafir. Asbabun nuzulnya, ketika Nabi ditawarkan masuk Islam, ditawarkan jadi agama kafir Quraisy oleh pamannya, dan pamannya bersedia masuk Islam, dicoba setahun-setahun. Allah jawab, katakan ya Muhammad, kul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'bud, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatum. Tegas, lakum dinukum. Kita tinggal di negeri yang orang beragama Islamnya beragam, dan agama lain juga beragam. Makanya kata Rasul, yusikul umam antada'iyal aklatu ila qus'atiha wa min killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah la bal yawma idin antum kathir walakinnakum gusa ka gusa isail wala yanzi'an Allah min suduri adubikumul mahabbah minkum wala yakjifan Allah fi kulubikumul wahan wa malwahan ya Rasulullah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Masa sudah datang. Dulu Nabi ngomong sama sahabat, sudah dekat waktunya musuh-musuh kalian Yahudi Nasrani ini menggiring kalian seperti menggiring ke meja makan. Sahabat tanya, emang sedikit kita ya Rasul, segitunya gampang digiring, sampai amsalnya kayak digiring ke meja makan. Satu orang cukup ngomong, silakan dimakan, brr, langsung. Gampang sekali. Nah, ketika itu kalian banyak, cuma kalian ringan. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian banyak, cuma kalian ringan, betul. Sampai menganggap biasa mengucapkan perayaan-perayaan buat agama lain, mengatasnamakan toleransi. Innalillah. Padahal Allah perintahkan haram, Allah Nabi pun contohkan haram. Cuma ada fatwa orang tertentu memperbolehkan. Firman kalah, sabda kalah dengan fatwa orang. Terjadi. Allahu Akbar. Terus bagaimana Islam mengajarkan kita untuk bertoleransi sama orang lain, Ustaz? Allahu Akbar. Bahkan Nabi tegaskan, mengucap salam sama orang kafir pun ada. Cuma bukan mengiyakan yang mereka lakukan. Lihatlah salam Nabi kepada Mukaukis, Heraklius, Kisra, raja-raja kafir, bukan anak buah, raja. Mim Muhammadin Abdullah wa rasulihi ila Hirokla azimir Rum ila Mukaukis ila Kisra. Nabi ucapkan salam, salamun ala manit taba'al huda, salamun ala manit taba'al huda. Keselamatan buat orang yang mengikuti hidayah, bukan assalamualaikum, tapi salamun ala manit taba'al huda. Apalagi mengucap dengan bahasa salam mereka. Tidak ada di Islam. Karena Islam agama yang menekankan adanya nafi wal isbat. Kalau anda seorang muslim, nafikan Tuhan yang banyak, isbatkan hanya Allah. Nafi dikedepankan sebelum isbat. Anda seorang muslim, katakan la ilaha illallah. Hapus dulu ilah yang banyak, baru illallah. La ilaha nafi, illallah isbat. tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Suruh hapus dulu baru. Makanya orang kalau sudah suruh mau masuk Islam, hapus dulu keyakinannya. Baru Anda bisa mengatakan la ilaha illallah. Nah, karena kalau tidak talbis nanti, ini yang terjadi. Gimana, Ustaz? Kita kan tinggal sama mereka, Ustaz. Bahkan pimpinan kita, Ustaz, di mana mereka juga welcome bantu kita ketika hari raya. Kalau kita enggak say hello ya gimana ya? Kok jadi kayaknya kita sih yang enggak baik, Ustaz? Ini suasana sudah seperti itu sekarang. Seperti diwawancarainya orang-orang Yahudi di Israel sana. Bagaimana menurut kalian yang terjadi sekarang ini? Keputusan Trump dan lain-lain ya. Pemuda-pemuda Yahudi bilang, ini sudah harusnya begini. Karena kami negara, karena kami adalah bangsa yang mulia yang Allah katakan dalam kitab suci. Ya, ini orang-orang Arab ini hina, sampah. Kami hanya mengusir mereka. Cuma mereka melawan. Karena mereka melawan, mereka teroris. Simpel sekali bahasa mereka. Padahal tidak seperti itu. Sejak zaman dahulu Yahudi mendatangkan kerusakan karakter mereka. Makanya usaha mereka itu akan terus. Walan tardu'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dibikin propaganda Yahudi nyiptain Syiah melalui Abdullah bin Ubay bin Salul. Dihembuskan fitnah. Karakter Syiah itu kencang sekali dengan karakter Yahudi, Rafidah ini. Ya, di mana tahu hukum enggak dipakai. Mereka tahu orang Islam ini enggak bisa dilarang baca Quran, cuma hembuskan fitnah adanya Mus'haf Fatimah. Mereka tahu orang Islam ini enggak bisa dilarang masalah nikah, hembuskan fitnah mut'ah. Mereka tahu orang Islam ini enggak bisa dilarang dalam beberapa kegiatan seperti sholat 5 waktu. Ya, tawarkan 3 waktu. Apalagi kita nih di seputar Jakarta, Sudirman Tamrin nih, macet betul. Mudah asar sih enggak bakal bisa, tetap mendingan kita tarik deh asar ke zuhur. Atau ntar maghrib ke isya, yang penting kan di jamaah taklim takhir. Ya kalau sesekali Islam memperbolehkan, tapi kalau rutin enggak ada 5 waktu sholat as-salatul khams kata Rasul. Sholat itu hukumnya 5 waktu. Tapi sesekali boleh. Seminggu sekali, sebulan sekali, ini hujan nih, khawatir hujan dadakan, celana najis, gak bawa sarung, gak bawa apa, antum jamak fadal sesekali boleh, tapi kalau merutinkan tidak, siapa tahu itu. Masya Allah, ini masalah nikah begitu, gak bisa dilarang, tawarkan mut'ah atau istilah lain kawin kontrak, kayaknya asik nih tetap. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin 10 juta 2 minggu. Itu namanya kawin kontrak gitu. Diciptakan nikah niat cerai. Masya Allah. Ini sudah banyak diterima ini. Ya, kalau syariatnya mungkin enggak, tapi kalau caranya kayaknya asik. Ketimbang zina. Lah itu zina. Kita niat kawin niat cerai itu zina. Kita harus berbangga sebagai muslim punya harga diri, izzah. Ada 365 hari dalam setahun. Kita bisa bersosialisasi dengan semua orang yang agamanya berbeda selama 364 hari. Bantu orang-orang kafir yang miskin, bantu. Tolong mereka. Kita makan produk orang kafir selama yang dibikin itu halal boleh. Ya air mineral, ya makanan, ya apa silakan. Walaupun ulama mengatakan sebagian syubhat. Karena khawatir ada kontaminasi. Kalau ada produk orang Islam lebih utama. Ya. Yeah. Ya, kita jangan ngomong makanan aja. Ini handphone produk orang kafir, betul? Ada gak orang Islam bikin handphone? Kalau ada kita beli. Karena kita butuh aplikasi yang sempurna. Motor, mobil yang Anda pakai itu produk orang kafir. Ada gak orang Islam yang bikin? Belum ada. Boleh pakai itu orang kafir. Bank konvensional gitu. Itu Yahudi kerjaannya. Ada gak bank syariat? Sekarang ada. Tinggalkan konvensional. Kenapa? Karena bencinya kita gak ada juntrungan. Wallahi la'natullah 'alal yahud wan nasara. Yahudi Allah laknat, dihancurkan ya Palestina. Tapi tahu bahwa orang Islam terpancing emosi, bukan tidak. Yang jadi tameng anak-anak kecil. Alangkah indahnya kalau kita bergandeng tangan, yuk tolong Palestina. Caranya bagaimana? Palestina keluar dulu semua. Yang perempuan anak kecil keluar dulu semua. Sudah kosong dari orang Islam, ngantemnya enak. Ini kan tidak, karena emosi tamengnya anak kecil. Bom jatuh 1, yang dewasa mati cuma 2. Anak kecil 100. Ini yang lagi dibikin oleh Yahudi. Mereka berkoar, seakan-akan mereka kuat. Kita tahu ini Yahudi bangsa lemah. pernah Allah muliakan dengan Musa, cuma dia mengkhianati Musa. Allah laknat Yahudi. Enggak ada kekuatan buat mereka. Buat kita di sini, ayo. Kalau ada produk Islam, tinggalkan produk mereka. Kecuali kalau tidak ada dan menghukum asalnya halal, boleh. Bangga dengan orang Islam. Begitu pula nanti kalau ritual-ritual perayaan mereka, Nasara, Yahudi atau agama lain, berbuat baiklah sama mereka. Tapi ketika satu hari ini kita enggak bisa ditanya, kok kamu enggak bisa enggak mengucapkan sama saya Merry Christmas atau apa? Afwan. Untuk yang satu ini lakum dinukum. Punya izzah gitu. Sama seperti orang yang mengajak perbuatan bid'ah, kita enggak melakukannya. Ini dosa ditawarkan kita nolaknya malu-malu. Sebenarnya yang benar yang mana sih ini? Jadi kan zaman sudah seperti ini, kita dibikin bingung. Allahu Akbar. Padahal dalam Islam ini apa yang enggak ada? Ya. Yeah. Agama-agama lain suruh duduk dah kita ngobrol masalah fikih dah. Cara wudu, cara buang hajat, cara membangun rumah, cara berinteraksi, cara berdagang, berbisnis. Allahu Akbar. Islam ajarkan sampai dulu zaman sahabat, Yahudi, Nasrani ini berkata kepada para sahabat, "Allamakum nabiyukum kullasyai' hatta al-hira'ah." Hatta al-hira'ah. Bukankah kalian umat Muhammad, Muhammad yang telah mengajarkan sesuatu sampai cara buang hajat pun diajarkan? Agama lain mana ada cara buang hajat? Anda datang ke Singapura, Anda datang ke Hong Kong atau negara-negara kafir lainnya, di airport saja Anda mau buang hajat, kalau enggak bawa botol kosong air mineral, repot, betul? Bisa buang hajat gaya kucing kita. Lawang mereka jorok, enggak ada cebok pakai air, semua pakai tisu. Islam tidak. Sampai ke airport Indonesia, ya Allah, ini negeri betul-betul menyenangkan. Kalau dibilang kredit, masyarakatnya memang lagi proses. Tapi demi Allah, ini negeri Masya Allah. Baldatun Thayyibah, cuma belum Rabbun Ghafur. Baldatun Thayyibah, negeri yang Thayyibah. Ini negeri yang Masya Allah. Orang Islamnya mayoritas, iya. Tapi pelan-pelan lagi dihancurkan hukumnya supaya apa? Jadi minoritas. Kita cuma pahamnya Islam masih mayoritas, Tad, insya Allah. Tapi jumlahnya sudah mulai berkurang, stabil, Tad, 80% Tad Islam. Kalau Islam 80%, masjid enggak dilarang dibangun. Kalau Islamnya 80%, wallahi, ini perempuan boleh pakai kerudung di kantor mana saja. Kalau memang Islam masih 80%, orang kafir enggak bergaya. Enggak terang-terangan mengkristenkan orang di mobil online, ojek online. Enggak terang-terangan. Mereka orang yang enggak punya izzah, nyali mereka kecil, sekarang terang-terangan mereka. Ini menandakan sudah berkurang jumlah kita. Mungkin masih mayoritas, cuma jumlahnya sudah berkurang. Nah, berkurangnya juga jelas-jelas bukan cuma jumlahnya saja. Orang yang mengerti agamanya pun semakin jauh. Karena berapa banyak dari misalkan sekarang 60%. Dari 60% itu kan ada anak kecil, ada orang dewasa. Di dalamnya ulamanya sedikit, orang pintarnya sedikit. Di dalamnya masih banyak orang yang mengucapkan ucapan-ucapan hari raya orang-orang kafir. Bahkan terang-terangan pemimpin kita pun seperti itu. Bahkan menteri agamanya pun masih begitu dan lain sebagainya. Ini melambangkan izzah kita sudah mulai hilang. Nah, itu yang Nabi katakan ya, bahwa yusikul umam antada yal aklatu ila qus'atiha wa min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Apakah kita sedikit Rasulullah saat itu lah? Antum kasir walakinnakum gusaka gusai sayid. Banyak kalian saat itu nanti. Cuma seperti buih di lautan. Walayanzi'anallah min suduri aduwikum al-mahabba minkum walayakzifanallah fi qulubikum al-wahd. Allah cabut dari hati musuh kalian respect sama kalian. Orang kafir sudah enggak respect sama kita. Kenapa? Lawang kita juga mirip mereka. Banyak yang nongkrong bareng di kafe, di kantin enggak sholat banyak, padahal agamanya beda. Banyak yang memang semodel. Bahkan kadang-kadang lucu. Orang Islam masih membolehkan rokok, orang kafir bilang malah bahaya, kebalik sudah. Bahkan enggak tanggung-tanggung di mana orang kafir menonton orang Islam mengambil sebuah fatwa. Ya, dipertontonkan di tengah masyarakat sangat aneh sekali. Sehingga orang melihatnya lihat tuh. Kenapa? Karena Islam mayoritas di Indonesia. Coba kalau terjadi di negara kafir, di mana Islam minoritas, kita akan melihat kesalahan mereka yang mayoritas seperti itu. Masya Allah. Kita wajib berbangga. Alasannya apa? Karena semua telah diatur dalam Islam. Dulu sahabat Huzaifah ibn al-Yaman mengatakan, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadzal khair. Dulu kami pernah hidup zaman jahiliyah. Ya, jahiliyah itu kayak sekarang mirip. Mirip sudah. Laki perempuan gonta-ganti pasangan itu jahiliyah. Laki punya istri itu bisa lebih dari 100. Perempuan boleh gonta-ganti pasangan. Bahkan untuk menentukan siapa jodohnya, zaman jahiliyah perempuan itu bisa dipakai oleh semua laki-laki. Nanti anaknya mirip siapa, itulah suaminya. Dulu, sekarang tidak. Sampai Islam sudah dijaga perempuan betul-betul. Harus dinikahi dengan cara memiliki wali. Betul? Perempuan aurat tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Dulu perempuan enggak pakai baju. Percis orang-orang di Irian sana di Papua. Karena pendapat dari misionaris mereka mengatakan kalau kita telanjang itu kita anak Tuhan. Lihatlah Tuhan juga telanjang. Semakin kita rapat semakin jauh dari yang namanya Tuhan. Oh, Masya Allah. Dulu seperti itu. Islam datang mulia. Cuma sekarang pelan-pelan orang yang pakai kerudung dianggap aneh. Bahkan ada seorang ibu yang mengatakan anaknya sesat. Anak saya tersesat, Ustaz. Kenapa, Bu? Entah aliran apa yang dia ikuti. Apa ciri-cirinya? Kerudungnya panjang dibilang tersesat. Yang lakinya begitu menegakkan sunnah aneh sekali. Masa iya ciri khas orang-orang sunnah dibilang terpandang sesat? Ini yang terjadi sekarang. Wa yadubillah wa na'usubillah. Makanya mesti belajar bertahap kita. Supaya kita paham nih. Sebenarnya Islam yang kita ikuti yang seperti apa. Makanya dikatakan kalau yang namanya Islam itu, Allah Nabi mengatakan, idza aslamal abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu sayiatihi kana zalafa. Idza aslamal abdu, jika orang seorang hamba tunduk patuh dalam agamanya, fahasuna islamuhu, dia pelajari lagi itu agama dalam rangka membaguskan agamanya, yukaffirullahu anhu sayiatihi kana zalafa, Allah hapuskan dosanya di masa lalu yang pernah dia perbuat. Baru belajarnya saja menghapus dosa, apalagi mempraktekannya. Makanya sahabat bangga punya izzah. Nah, akhir zaman kata Rasul tidak. Walayak difat Allah fikulubikum al-wahan. Malah Allah letakkan wahan di hati kalian. Sudah orang Islam enggak bicara hukum, bicara dunia sudah. Ya, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia takut dengan kematian. Itu yang terjadi. Duh, kalau saya enggak toleransi, enggak mengucapkan, saya bisa enggak kerja. Kita enggak punya izzah sudah. Makanya orang dulu suka bilang, bro, lebih baik kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap. Kita punya harga diri. Kecil kita usaha sendiri ketimbang gede kita ikut-ikutan. Ya, kecuali kalau memang kita punya nilai, kita ada komitmen sebelum kita kerja, maaf, ada beberapa yang saya minta. Supaya jangan paksa saya untuk berbuat yang tidak-tidak. Salah satunya apa? Mengiyakan kebenaran dari agama lain. Tegas. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Nabi tegas, Yahudi jatuh cinta sama Rasul. Para sahabat pun merasakan, dulu Yahudi, Nasrani melihat muka kami, para sahabat bisa masuk Islam. Kenapa? Karena Islamnya tegak. Enggak seperti yang direkayasa sekarang. Islam zaman Rasul, Allahu Akbar. Ada agama lain selain daripada Islam yang disuruh berwudu sampai 5 kali minimal. Suruh sikat gigi minimal 10 kali. Agama lain enggak ada. Bahkan sampai orang-orang Perancis itu jago bikin minyak wangi karena malas mandi. Orang Islamnya diperintahkan mandi, ya, ketika mau Jumatan mandi, junub mandi. Tiap pagi mandi menyehatkan. Jangan mandi ketika sudah maghrib hingga tengah malam. Aturan mandi ada semuanya. Mayit mana yang dimandikan kecuali mayit orang Islam? Semuanya diatur. Sampai kita beristinja, ya. Cara kita masuk WC, kaki kiri dulu, baru kemudian yang kanan. Jangan jongkok menghadap kiblat atau menulangi kiblat, walau dalam ruangan. Diatur dong berarti, orang yang suka bikin rumah ngerti, Islam ngatur bikin WC. Jangan buang hajat di tempat orang yang lalu lalang. Atau tempat orang yang berdiam, di bawah pohon. Sekarang orang gak di bawah pohon, tapi di rumah. Bikin WC jangan dekat ruang tamu. Jangan tempat orang lalu lalang di rumah kita. Bikin di belakang bagian rumah. Masya Allah. Kebayang tidak? Indahnya Islam. Tidak boleh buang ludah menghadap kiblat. Berarti harus tahu kiblat di mana selamanya. Sunnah duduk menghadap kiblat dan sebagainya. Ini semua Islam atur. Idza akala hadukum falyakul bil yamin wa idza shariba falyashrab bil yamin fa inna syaitan ya'kulu wa yashrab bis syimal. Kalau kalian makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, cuma setan makan minum pakai tangan kiri. Orang Islam banyak, saya suka perhatiin masih ada beli minuman minum tangan kiri biasa. Dan dianggap lumrah. Bahkan iklan-iklan minuman air mineral yang minum pakai tangan kiri, gede sekali balihonya. MUI kita kurang kritis. Padahal yang dilihat itu mendidik, yang didengar itu mendidik. Orang Islam dijaga hatinya, Masya Allah. Saya sempat bicara sama Pak Anies Baswedan, yang empat mata ketika beliau ada di Mina, dan kebetulan kita berhaji bareng. Saya ngobrol santai sama dia, saya katakan, Bang, sebenarnya kalau antum sudah dinaikin, gak pengen lagi di demo, ada dua kuncinya, Bang. Apa Ustaz, kasih tahu saya coba. Yang pertama, jadikan anak-anak Jakarta ini gak susah ketemu masjid. Kenapa? Karena kuncinya anak-anak Jakarta ini sholat di masjid. Tanha anil faksa wal munkar, itu yang pertama. Jangan sampai nyari ATM lebih gampang ketimbang nyari masjid. Yang kedua, bisa gak melalui antum ini larangan orang asing jual produk di negeri ini ya dengan cara-cara yang haram. Maksudnya, coba kita jalan ke daerah Setiabudi sampai ke Kuningan sana. Itu iklan handphone di mana-mana. Mau Samsung, mau Oppo, Sony, apalah semua ada. Semua gambarnya perempuan ini bajunya enggak senonoh. Apa hubungannya perempuan telanjang sama handphone coba? Ini kan anak bangsa ngelihat yang haram, denger yang haram, hatinya rusak. Sebentar lagi antum di demo, sekarang dipuji, bentar lagi bakal dijatuhin. Kenapa? Karena masyarakatnya hatinya kotor. Bisa enggak itu? Itu aja dulu. Gak usah mikir yang jauh-jauh. Ini iklan-iklan dosa jangan lebih gede ketimbang ajakan kebaikan. Itu merek Masjid Jenderal Sudirman kalah gede sama merek bank konvensional, betul? Udah jujur aja ya. Sampai hahaha gitu ya. Gimana mau total dalam beragama sehingga masyarakat menganggap biasa nuntut ilmu ngantongin ATM konvensional, betul? Kita belajar sambil ngantongin riba. Sekarang terjadi nangis, ya Allah ampunkan aku ya Allah, habis sholat ngantongin riba, masih. Dan itu biasa tet. Allah juga paham, Allah juga paham. Gak bisa dibiarkan. Yuk bangga jadi Islam ya, walaupun mungkin bertahap tapi mengarah kepada kesempurnaan. Gak ada yang sempurna di muka bumi ini, Allah yang maha sempurna. Cuma kita belajar untuk bangga jadi orang Islam. Ya, sahabat mengatakan bahwa waja'an Allah bihadal khair, Allah datangkan kepada kami al khair, Islam. Makanya perguruan Islam pertama di Jakarta didirikan itu di Jamiat Khair Tanah Abang tuh. Belanda bikin Budi Utomo untuk menyandingi itu. Cuma terjadi khilaf di Jamiat Khair itu, terjadi khilaf. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan duduk di Jamiat Khair walaupun itu punya Nahdlatul Ulama. Sehingga sempat terjadi khilaf di antara mereka. Ya ketika Syekh Ahmad Surkati dibawa dari Sudan untuk mengajar di Jamiat Khair, ternyata banyak hal-hal yang enggak disukai. Pecahlah mereka, bikinlah Al-Irsad, bikinlah ini berkembang. Tapi semua sepakat saat itu Jamiat Khair berkumpulnya semua kebaikan di Jakarta. Makanya kalau kita tahu silsilah tentang masalah Syarif Hidayatullah ya, di mana beliau menjadi pencetus terjadinya Fatahillah, inna fatahna laka fathan mubina. Ini Jakarta ini banyak ulama. Saya sih kalau baca sejarah mereka atau buka buku api sejarah, kita akan bangga dengan Jakarta nanti, dengan Indonesia ini. Ya, enggak akan pernah ada yang bisa mengkafirkan ini Jakarta sampai kapanpun. Kenapa? Karena Jakarta ada Allah jadikan sebagai berkah orang-orang soleh terdahulu. Ya Allah berikan berkah kemerdekaan karena rahmat Allah. Makanya ini orang-orang kafir modal dana mau beli Jakarta enggak ada, yang ada kehancuran. Sampai kapanpun Allah bakal jaga kota ini insyaallah. Ya, yuk berbangga. Mulai dari diri kita sendiri, punya izzah. berbuat baik sama orang kafir, bantu dia, ucapkan salam-salamun ala man tabaluda. Tapi kalau untuk mengiyakan perayaan mereka, maaf. Lakum dinukum. Silakan yang mau bertanya. Akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadal. Waalaikumsalam. Fadal Pak, silakan Pak. Ya. Ya. Ya. Ini ada yang bertanya, Ustaz, apa hukum sutrah dalam sholat berjamaah? Dan bagaimana fungsi merapatkan shaf dalam sholat? Taib, yang Allah muliakan insyaallah. Ini kita bangga jadi Islam karena sampai cara sholat pun diajarkan. Antum bisa buka sifat sholat Nabi dan beberapa buku-buku tentang masalah sholat ini, ya, fikih sholat ini. Di situ banyak hadis yang menekankan la sholata illa ila sutrah. Tidak boleh sholat kecuali menghadap sutrah. Cuma ini kita sudah bicara fikih. Makanya sebelum kita ngomong fikih, kita ngomong usul salasa dulu memang. Kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, kenal Islam. Karena buat orang yang baru paham Islam, kita ngomong fikih suka muskilah. Ya. Jadi sutrah itu artinya pembatas seperti kayu ini nih, di hadapan imam. Nabi jelaskan bahwa letak kening kita dengan tempat sujud itu bisa dilewati oleh seekor anak kambing. Jadi ada jedah sutrah. Sehingga kalau sholat berjamaah sutrah itu imam. Ya, jadi kalau antum batal di tengah-tengah, antum jangan nungguin sampai selesai sholat, boleh keluar karena imam yang kita nggak boleh lewatin. Tapi kalau lagi sholat sendiri, ya, antum wajib meletakkan sutrah, baik itu meja saya sholat tadi di sini, ya, atau jadikan orang yang sholat sebagai sutrah. Kenapa? Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa tidak boleh melewati orang sholat, berhenti lebih baik timbang melewatinya selama 40 masa. Itu kenceng mengenai itu. Nah, adapun tentang merapatkan shaf, bahkan sifatnya sunnah muakkad, imam yang mulia ini berkata kepada makmum, lurus rapatkan shaf. Lurut rapatnya shaf ini merupakan kesempurnaan dalam sholat. Cuma ya karena memang ada orang yang nyeleneh juga di kita, si Goyro Agil, gitu ya. Kalau setan sholat sama saya jadi bagusnya. Ya kalau Pak Kiai-nya sudah nyeleneh ya susah kita ngomong ya. Lalu Nabi yang mengatakan lurus rapatkan shaf. Mata kaki bertemu dengan mata kaki, kita gak ngomong isbal deh. Tapi bahasanya mata kaki itu mata kaki. Berarti kan kain di atas mata kaki, betul? Cuma saya gak paham, mungkin ada beberapa orang yang cara penyampaian ini membuat orang gak nyaman. Sehingga akhirnya defense. Akhirnya yang ada memaksakan pemahaman masing-masing. Saya paling kebak kalau ngeliat orang isbal. Andai dia mau jujur nyaman gak lewat becek begini gitu. Sampai diinjek kain belakangnya, ya Allah. Tinggal mengikuti sunnah Rasul susah betul gitu loh. Allah yahdilah. Semoga Allah berikan hidayah. Nah buat kita yang sudah melakukan, jangan gampang emosi. Karena hidayah itu jawabnya Allah. Semoga Allah berikan hidayah buat orang-orang yang susah untuk menerima hidayah tersebut insyaallah ya. Jadi sutrah itu wajib. Ya. Merapatkan pun sifatnya wajib, tapi wajib ittiba. Wajib ittiba itu wajib mencontoh Rasul. Karena kalau seandainya dia tidak rapat pun sah sholatnya. Ya jadi wajib ittiba, harus mencontoh Rasul. Kayak orang meletakkan tangan di dada, di bawah atau gimana, Nabi mencontohkan di dada. Ini wajib ittiba. Kalaupun tidak sah sholatnya. Cuma sayang kalau kita enggak menyempurnakannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya baca ini yang ada di depan saya ini. Pak, ini mudah-mudahan Pak Allah berikan ampunan buat mereka yang susah menerima ini, ya. Ada gantungan kunci itu, Pak. Ustaz, alhamdulillah saya sudah tidak isbal dan terjenggot tapi rambut masih gondrong. Boleh atau tidak? Dalam Islam itu rambut laki-laki maksimal bahu, atas bahu. Perempuan minimal sepundak. Nah, laki-laki maksimal. Karena dalam laki-laki ini ada sunnah untuk membasuh kepala. Basuhnya itu air masuk. Ya, sehingga rambut yang tidak melebihi panjangnya pundak ya atau tengkuk ini ya itu lebih mudah untuk dibasuh. Boleh ya. Tapi memang Al-ada al-muhakamah, adat menjadi hukum. Kalau di masyarakat kita memang panjang itu identik pada keburukan, jangan paksakan. Ikutilah seperti yang biasa-biasa saja gitu ya. Enggak berat kok memotong rambut. Makanya dalam umroh itu lebih afdal mencukur habis ketimbang menyisakan. Makanya paling baik sewajarnya kembali pada hukum asal. Nah, alhamdulillah. Semoga Allah muliakan antum insyaallah. Saya enggak tahu yang gondrong udah nikah apa belum, saya enggak paham ya. Saya kasih gantungan kunci waktunya nikah lah ya. Ustaz, bagaimana menyikapi orang tua yang baperan dan mudah suuzon, salah ngomong atau sikap sedikit? Ente juga begitu dulu, sama. Dibangunin subuh merengut. Minta uang dibilang enggak ada, suuzon. Ya sekarang kalau sampai digituin ya itu ngapus dosa, betul ya? Udahlah, jangan jadi hakim buat orang tua kita. Mumpung masih ada, bapernya lucu, kalau udah enggak ada sedih nanti. Tinggal kita baikin, ya Allah ya. Biasanya orang tua tuh baper itu karena memang ada sebab. Nah, udah kita cari sebabnya. Jangan hakimin bapernya. Enggak mungkin lah orang tua kita tuh benci sama kita dengan bahasa baper, bawa perasaan gitu, enggak ya. Mudah-mudahan sih ini ada masalah dikit-dikit suuzon, dikit-dikit salah ngomong atau sikap sedikit tersinggung. Ya orang tua. Ya, Anda gandeng istri Anda di hadapan dia, yang ada Anda pulang dia ngelihat tangan, ya Allah, udah berapa lama tangan ini enggak digandeng sama anak saya, betul? Orang tua. Nanti kamu merasakan. Kamu belikan buah mangga yang bagus buat istri di rumah, orang tua, ya Allah, ke saya boro-boro dia bawa begitu. Orang tua. Gandeng tuh pasangan Anda, dia ngeliat dari belakang, ya Allah, pundak ini berapa lama enggak digandeng begitu. Baper, Anda bakal merasakan. Ya, kita sayang sama anak. Oh, apalagi kalau udah punya anak, semoga digampangkan punya anak, insyaallah ya. Apa-apa tuh kita nyari duit buat anak kan. Satu waktu dipanggil enggak nengok, malah temennya manggil datang. Ya Allah. Rasanya tuh masya Allah ya, tapi itu semua ujian ya. Udahlah, yang namanya orang tua jangan dihakimin, tapi sempurnakan. Kalau sampai dia baper, berarti kita yang kurang baik bergaul sama dia ya. Doakan saja semoga Allah berikan kebaikan buat dia insya Allah ya. Ustaz, lebih baik sholat di masjid yang sunnah tapi agak jauh dari rumah, atau masjid yang belum sunnah tapi dekat rumah? Akhi, yang penting gak ada halangan kuburan. Ya kalau bakal jauh jadi timbul keributan antar tetangga, udah sholat di tempat yang dekat. Nah, antum tahu itu nggak nyuna, dakwahin. Ya, dakwahin. Jadi jangan biasakan orang kalau sudah asing mengasingkan diri, jangan bergaul. Misalkan antum tidak berzikir habis sholat, dia berzikir gitu. Ya antum berzikir dengan gaya antum sendiri, dia dengan masing-masing. Jangan jadi keributannya. Masing-masing sudah punya dalil, betul? Kita jangan hakimi. Kecuali kita berilmu, dakwahkan dengan hikmah, boleh. Wajadilhum bilatihya. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya menyogok dalam ujian di kampus? Ente mau anak halalin gitu. Aduh, ini anak kasih gantungan kunci, tobat ente ya. Itu dosa. Tadi di Grand Ali ada ibu-ibu tanya, Ustaz, apa hukumnya perempuan yang udah 50 tahun dengan teman-temannya ini safar tanpa mahram, Ustaz? Saya bilang, ibu mau saya halalin atau saya haramin? Hukum asalnya perempuan tuh semuanya haram tanpa mahram. Udah, jangan diotak-atik. Terus kalau umur 50, ibu jadi laki jadi perempuan umur 50. Tetap perempuan, tetap berlaku hukumnya. Jangan paksa Ustaz tuh menghalalkan yang diharamkan gitu, jangan ya. Ustaz, saya sudah ada keinginan menikah. Terus kenapa? Tapi penghasilan saya masih hanya untuk mencukupi orang tua dan diri saya sendiri. Ya Allah, akhi, nikah itu mendatangkan rezeki lebih insyaallah. Bahkan istri Anda itu bawa rezeki, anak tuh bawa rezeki. Karena bahasa Allah, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki ke kamu buat mereka. Insyaallah ya. Udah, nikah. Kalau sudah mau nikah, nikah, jangan ditunda. Jangan jadi jones ya. Demenan lihat internet, boros kuota sama pulsa ya. Saya kasih gantungan kunci lah ya. Ustaz, apa hukum menggerakkan jari saat duduk tahiyatul? Antum tanya furu'iyah ya akhi. Kalau furu'iyah ini jangan di depan umum. Ya, tapi antum japri anak-anak belum tahu. Kayak antum dapat broadcast. Jangan copy paste main lempar lagi. Ini kan kelasnya orang beda-beda. Ini yang kadang-kadang yang begini ini menimbulkan fitnah. Padahal kalau yang sudah tahu aman, anak cukup rujukan, coba antum punya handphone canggih ya, antum dekat antena wifi. Ya, kalau enggak ada pulsa, enggak ada kuota. Tolong antum buka di situ, apa hukum menggerakkan jari? Hadisnya ada, hasan sahih. Dan iblis paling benci lihat orang yang menggerakkan jarinya. Menggerakkan itu bukan begini, tapi yuharik. Getar. Di mata iblis itu seperti gadam yang besar. Dan iblis itu benci. Maka kalau pengen dibenci sama iblis, gerakan. Begitu bahasanya. Tapi kalau buat orang yang belum paham, oh, Imam Syafi'i bilang lebih dari 3 kali itu batal. Kan yuharik, getar. Bukan begini. Antum gak paham. Selama ada dalilnya, kita gak bisa nolak. Samina. Tapi kalau bakal timbul fitnah, itu cuma mustahab. Yang sahih adalah ketika kita mengatakan at-tahiyat. Bukan asyhadu alla, tapi dari pertama at-tahiyat. Kalau antum sudah paham tentang menggerakkan, pakai. Kalau enggak usah. Cukup begini aja. Nah, yang jadi masalah itu kapan? Nah, Nabi mengatakan yusiru bisababa inda julusit tahiyah. Beliau berisyarat dengan telunjuk ketika duduk tahiyat. Ya, bukan duduk syahadat, asyhadu alla, bukan, tapi at-tahiyat. Terkadang seperti ini, terkadang menggenggam. Ya, itu ada bahasan khusus tentang masalah seperti itu ya. Ustaz, saya kan masih di lingkungan SMA dan itu pasti ada non muslim. Kalau saya lagi ngasi tahu teman saya yang muslim tentang pengetahuan Islam, pasti saya selalu dibilang intoleransi. Dan yang bikin sedih, teman saya yang muslim pun ikut-ikutan bilang intoleransi. Itu gimana, Zat? Ya sabar dah kalau begitu ya. Lowong SMA-nya umum ya. Kalau bakal begitu yang terjadi, ya jangan terang-terangan. Ya, kalau terang-terangan memang kita ngomong di tengah orang kafir begitu, gaya kita ngomong enggak bikin mereka senang, ya fitnah timbulnya. Ya, sebenarnya orang kafir mau nerima kalau kita gaya ngomongnya benar, cara penyampaiannya rapi. Ya, semoga Allah jaga agama antum di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu. Ustaz, bagaimana hukum aksi jika tidak menghina ulil amri? Contoh aksi solidaritas untuk Palestina. Ya, aksi itu kan apa, action yang timbul karena berbagai hal. Ya, kita toleransi dengan aksi boleh-boleh aja, tapi enggak menimbulkan apa namanya kerusakan. Karena begini, kalau pakai nama demonstrasi, demonstrasi itu bukan dari Islam. Tapi kalau pakai bahasa aksi damai, nasihat untuk ulil amri, ini mah kembali ke uruf. Ada tradisi di masyarakat kita. Yang enggak boleh itu kita mengatasnamakan demonstrasi itu jihad. Ini yang muskilah. Makanya istilah demonstrasi bukan dari Islam. Saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kenapa kita enggak pakai istilah nasihat untuk ulil amri? Silakan ustaz datang, yuk kita datang ke presiden, datang ke ini, kita ngomong baik-baik. Jangan semua orang turun. Akhirnya timbulnya kerusakan, orang bodoh turun-turun kan bahaya. Yang kepancing, yang emosi, yang ini, bahkan sampai ada yang enggak sholat. Muskilah. Ya, cuma kan kalau bahasa gini kita enggak bisa up di depan umum. Yang ada fitnah. Ya, itu butuh obrolan santai. Jangan sampai ngebahas masalah kayak gini di depan umum. Timbulnya fitnah nantinya ya. Tapi kalau saya boleh sarankan sama teman-teman, wallahi berikan nasihat buat pemerintah. Bukan mengadakan sebuah aksi yang frontal dan merusak. Jangan seperti itu. Ustaz, apa hukum meretas situs web orang kafir? Ya enggak apa-apa, kalau memang bakal berbahaya silakan saja. Itu perang cyber ya. Karena sekarang juga ini kan sosial media kan, astagfirullahaladzim ya. Antum berasa enggak? Ustaz-ustaz antum, ustaz sunan lagi dihujat habis semuanya, betul? Habis difitnah. Saya kena dibilang anti sorban, selfie padahal ngelarang selfie lah ini. Astagfirullahaladzim. Sampai kita jelaskan juga percuma karena sosial media. Ya, padahal justru saya menyarankan kita untuk membongkar tentang sejarah Islam yang sebenarnya. Ya, tentang sorban, tentang macam-macam. Dibilang benci sorban. Kemudian bicara apa namanya Astagfirullahaladzim, selfie. Saya enggak pernah selfie, enggak pernah panjang-panjang foto, enggak. Itu potongan video yang dipotong-potong sengaja di-up seperti itu. Lebih lucu lagi, saya enggak pernah bikin grup musik. Tapi dibikin ada Hadroh Wahabi, pimpinan Ustaz Yazid. Ustaz Khalid Basalama, Firanda, Subhan Bawajid lagi nyuram. Hadroh Wahabi. Setelah Ustaz-Ustaz sunnah semua udah banyak cacatnya, dicari salahnya, diangkat satu Ustaz. Bahasanya penetralisir, betul. Wah, pencet nama Ustaz siapa aja di YouTube, keluar dia lagi, betul. Ternyata fitnah Ustaz sunnah ini bukan cuma di Indonesia. Brunei, Malaysia, Singapura, bahkan sampai di Saudi Arabia pun difitnah. Saudi mengadakan ritual maulid lah, inilah, itulah, betul. Sementara yang di sana sendiri gak menyaksikan. Lihat, propaganda musuh-musuh sunnah. Jangan, sudah. Perdebatan seperti ini gak akan pernah selesai. Ya, jangan rusak ukhuwah kita anak bangsa. Yuk bergandeng tangan, yuk muliakan negeri ini dengan ukhuwah Islamiyah. Khilaf sudah dibukukan, sudah. Asan saling mendoakan. Solusinya belajar. Bukan berdebat kusir. Yang diuntungkan siapa? Orang kafir. NU melarang dibikinnya masjid Muhammadiyah. Aswaja melarang berdirinya masjid sunnah. Orang kafir tepuk tangan. Ketika nanti sudah enggak saling percaya, ada renovasi gereja yang dipakai. Lihatlah musuh-musuh sunnah terang-terangan sekarang mengkafirkan orang Islam. Jaga ukhuwah di antara kita. Sudahlah, buang khilaf di antara kita. Khilaf sudah dibukukan. Belajar dan belajar solusinya. Semoga Allah jaga negeri ini insyaallah ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya Her, insya Allah manfaat. Saya minta maaf pada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ini yang sudah dibacakan bisa diambil hadiahnya, ya, ada di depan. Insya Allah manfaat mudah-mudahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika. Sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.